بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين وأما الأمانة فلا بد منها فيشترط في الوصي العدالة فلا تجوز الوصية إلى فاسق لما فيه من معنى الولاية ومقصودها الأعظم الأمانة والفاسق غير معمول وأهمل الشيخ شروطا. Ini apa yang kita baca sampai hari kemarin yang terhenti di akhir karena ada masalah teknis gitu ya. Masalah teknisnya CPU-nya ketendang. Jadi karena CPU-nya lumayan tua, jadi sekali kesenggol dikit putus itu. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa ammal amanah dan syarat amanah. Jadi ini yang namanya syarat al-wasi, orang yang atau pihak yang diamanahkan untuk menyampaikan wasiat. Syaratnya ada lima: Islam, wal aqlu, wal bulughu, kemudian al-hurriyatu, wal amanah. Lima: Islam, berakal, balik, merdeka, amanah. Wa ammal amanah, sedangkan syarat amanah, fala budda minha, adalah syarat yang harus, tidak boleh tidak bagi wasiat. Fayushtaratu fil wasiyil adalah, maka disyaratkan bagi orang yang diamanahkan untuk menyampaikan wasiat, al adalah. Al adalah itu lawan daripada kefasikan. Kefasikan itu keluar daripada ketaatan. Jadi maksudnya, amanah ini adalah sifat tidak melakukan pelanggaran syariat secara zahir gitu. Artinya kalau ada orang ingin wasiat untuk fulan bin fulan harus melalui orang yang kita sebut sebagai adil atau amin, orang yang terjaga dari maksiat. Jadi kalau kita lihat di kampung, dia ini sholat lima waktunya rajin gitu. Sama tetangganya baik, omongannya juga nggak macam-macam, nggak terlihat main narkoba, nggak kelihatan main perempuan, nah itu amanah gitu. Jadi orang kenal dia tuh sebagai orang yang, ya dia sih bukan kiai, bukan ustadz, cuman orang soleh lah begitu. Fala fayushtaratu fil wasiyah, fala tajuzul wasiyatu ila fasik, karena itu tidak boleh. Tidak sah kalau wasiat itu diamanahkan atau diberikan itu amanahnya kepada fasik. Fasik itu secara zahir orang yang melakukan kemaksiatan. Terlihat melakukan kemaksiatan. Kelihatan pernah minum-minuman. Kelihatan pernah zina. Videonya udah kesebar kemana-mana tapi masih diidolain. Kan PA semua itu orang. Tahu idolanya pezina masih diidolain aja. Udah gitu gak pernah bertobat, dari gak pernah ada rasa penyesalan. Nah itu kemudian kelihatan dusta, pernah terbukti berbohong gitu. Dulu janjinya A, B, C, tahu-tahu gak ada yang benar janjinya semua kan gitu. Itu fasik itu. Orang yang fasik jangan dikasih amanah, termasuk di dalamnya amanah wasiat. Karena fasik gitu. Jadi bukan cuma soal keberlangsungan amanah tersebut, apakah tercapai atau tidak, tapi dari sisi syariat itu juga membuat apa akad tersebut menjadi batil, tidak sah gitu. Lima fiha, karena di dalam wasiat memang ada wilayah. Di dalam wasiat ada butuh wilayah. Butuh orang yang punya kuasa, butuh penguasaan, wa maqsudu hal a'zam, dan maksud utama daripada wasiat adalah amanah. Kan emang begitu, biar ini wasiat nyampe. Jadi maksud tujuannya adalah amanah diberikan oleh orang yang punya wilayah, kan begitu. wal fasiq ghairu ma'mun, dan orang fasik ghairu ma'mun itu tidak dipercaya. Ma'mun tidak diamanah, tidak punya sifat amanah, tidak terjaga. Wa ahmala syekhu syurutan, dan Syekh Abi Syuja, maksud kata Imam Taqiyuddin al-Isni, ada syarat lain yang Syekh Abi Syuja justru ahmal mengabaikan. Ya tentu karena kitab Matan Takrib Syekh Abi Syuja bukan kitab mutawwal, kan begitu. Dia kitab ringkas yang ditulis poin-poin utamanya saja begitu. Maka hal-hal seperti di bawah ini tidak tertulis gitu. Karena kalau kita runutin, ternyata apa yang nanti disebutkan oleh Imam Taqiyuddin al-Isni itu masuk ke dalam 5 syarat yang sudah disebutkan tadi. Wa ahmala syekhu syurutan, dan Syekh Abi Syuja mengabaikan beberapa syarat untuk wasi minha, di antaranya adamu ajzihi, bahwa syaratnya itu adamu ajzihi. Fala tajuzul wasiyatu ila ajz. Jadi maksudnya orangnya Islam, udah balik. Terus berakal, isyahan gitu. Adil gak? Amanah. Merdeka. Nah, tapi mampu gak ini menyampaikan wasiat dari sini ke sana? Kan gitu. Adamu ajzihi. Jadi ketiadaan, ketidakmampuan. Maksudnya dia adalah orang yang mampu. Gitu. Ibarat barang dagangan, barangnya suci, halal, dimiliki oleh penjual. Ada nilainya. Cuman bisa gak nih barang diserah terimakan? Gitu. Ini orang terpenuhi 5 syarat. Bisa jadi wasi, cuman masalahnya bisa aja dia nyampein ini ke sono. Ono kan jalannya jauh, al-musalahunya ada di seberang laut. Dia di sini, orangnya udah tua, kendaraan gak punya kan gitu. Gimana bisa nyampein? Nah gitu. Jadi ada mu'ajizihi, syarat selanjutnya bahwa 5 syarat tersebut, orangnya ada mu'ajizihi, tidak ada ketidakmampuan. Artinya dia adalah orang mampu. Fala tajuzul wasiyah, mampu menyampaikan maksudnya. Fala tajuzul wasiyah itu, maka tidak boleh berwasiat ila ajizin, melalui orang yang lemah, anit tasarrufi, daripada melakukan sebuah tindakan untuk menyampaikan wasiat tersebut, diharamin karena ketuaan awairihi, atau selain ketuaan. Ya tadi sakit misalnya. Atau memang punya kesibukan yang lain. Jadi dia 5 syarat tersebut tuh dapat gitu. 5 syarat tersebut dapat, cuman apa namanya? Kagak ada iniannya. Kagak mampu untuk menyampaikan wasiatnya, dia enggak mampu. Wa mana lagi? Wa minha, dan juga di antara syarat yang tidak tertulis atau syarat yang tidak disebutkan oleh Syekh Abi Syuja, antakuna lahu hidayatun fit tasarruf. Antakuna lahu hidayah. Si al-wasi haruslah orang yang punya hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah itu adalah ar-rasyidah, kecerdasan. Kalau bahasa kerennya ketangkasan begitu ya. Ya kecerdasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selain dia 5 yang tadi, dia juga memang mampu menyampaikan. Yang ketujuh, dia adalah orang yang punya hidayah. Punya kecerdasan. Punya ketangkasan fitasorufi dalam melakukan transaksi pada harta yang diwasiatkan. Artinya jangan sampai nih orang nih. Ini orang kan dikasih amanah begitu ya. Udah gitu amanahnya harus nyampe gitu. Benar sih dia bisa nyampein, cuman punya hidayah enggak? Dia punya ini enggak? Punya kecerdasan enggak? Jangan-jangan disampein benar amanahnya, cuman yang disampein wasiatnya cuma 50%, 50%-nya habis buat dia jajan macam-macam. Nah, dia enggak punya rush. Dia tidak punya kecerdasan itu. Akhirnya harta wasiat semua dipakai. Alasannya buat ongkos gitu. Habis semuanya. Antakuna lahu hidayatun fit tasarrufi fadayusi ila safih. Maka tidak diwasiatkan itu wasiat ila safihin, kepada safih. Orang safih apa? Al hajatin. Safih itu Al-Mubadzir Malih. Itu YouTuber-YouTuber itu di YouTube. Itu kan Al-Mubadziru Limalih min ghairi haja. Orang yang menghamburkan hartanya. Safih. Safih kan ya. Definisi rahimahullah yang kita pelajari, Safih itu Al-Mubadziru Limalih min ghairi haja. Orang yang menghambur-hamburkan hartanya tanpa ada kebutuhan. Gitu. Ada gak kebutuhan? Itu orang yang itu kan dia hartanya dihambur-hambur kan ya, beli ini, beli itu, beli ini. Cuman buat apa? Cuman buat konten doang. Kebutuhan bukan kebutuhan primer. Apakah kalau dia enggak bikin konten kemudian hidupnya terguncang? Kan enggak. Itu Al-Mubadziru Limalih. Itu Safih itu namanya. Safih itu kalau bahasa kitanya orang PA kan. Orang PA. Ini. Jadi Safi itu kan termasuk orang yang mahjur alaihi, dicekal. Wa hadza huwa sahihu fihima, gitu. Dan ini as-sahih fihima, pendapat yang sahih fihima. Fihima itu maksudnya apa? Artinya dalam hal hima ini kembali ke al-haram dan juga as-safi. Jadi maksudnya al-wasi itu tidak boleh ada dua. Dia tidak boleh safih, dia juga tidak boleh orang yang ketuaan. Gitu. Karena dua hal tersebut membuat dia tidak bisa menyampaikan wasiat tersebut. Kecenderungannya seperti itu. Wa min hajan juga di antara syarat yang wajib atau yang harus terada pada safih, pada wasi. Alla yakuna al-wasiyu aduan. Al-wasi tidak boleh sedang bermusuhan, litifli al-mufawwad ilaihi amrohu, dengan anak atau dengan pihak yang al-mufawwad, yang diserahkan amrohu ilaihi perkaranya kepada dia. Haji Andre punya harta, mau meninggal, kemudian dia ngasih wasiat. Kata Haji Andre, lewat kuasa hukumnya tadi namanya Mahardika. Pak Mahardika, tolong tulis wasiat saya. Jadi saya berwasiat untuk misalnya namanya Budiman. Untuk Budiman bin Fulan, dia mendapatkan 1 hektar tanah dari tanah yang saya punya. Wasiat gitu. Cuman masalahnya si Mahardika ini al-wasi, kuasa hukumnya Andre, itu sedang bermusuhan sama Budiman. Masalahnya Budiman itu baru aja nikahin perempuan yang selama ini didemenin sama Mahardika. Atau masalahnya masalah politik misalnya. Mahardika ini ada di pihak sebelah, sedangkan Budiman itu di pihak berseberangan. Yang kedua-duanya saling menjatuhkan untuk menaikkan calon yang diinginkan dalam Pilpres 2024 misalnya. Misalnya. Jadi kalau kelihatan itu udah ada permusuhan, ya nggak. Ustaz, demokrasi mah nggak ada musuh. Teori doang. Teori doang orang katanya demokrasi nggak ada musuh. Orang kita musuh-musuhan sampai sekarang. Kan gitu. Teorinya doang, itu omongan depan TV. Kita demokrasi, perbedaan. Ngomong doang. Kita dibawa daripada ngasa golok gitu. Politisi aja yang pada gampangin masalah. Enak banget ngomong A, ngomong B. Kita di bawah daripada perang-perangan nih. Itu. Makanya jangan ngikutin politisi. Maksudnya jangan ngebela orang sebela-belanya. Jangan benci orang sebenci-bencinya. Gitu. Kita harus punya standar. Standar kita syariat. Apa yang dibenci syariat, kalau dikerjain sama orang kita demen, kita bilang gak suka. Tapi gak sukanya bukan sama orang, yang gak suka sama kelakuannya. Kan begitu. Apa yang disukai sama syariat, kalau itu dikerjain sama orang yang kita bilang musuh, ya kita harus puji dalam arti apresiasi. Kan begitu. Udah ketahuan dia musuhan, maka jangan ngasih wasiat untuk fulan melalui orang yang punya permusuhan dengan dia. Jadi alla yakunal wasiyu aduan litifli, kepada anak. Ini disebut anak karena biasanya wasiat adalah kepada cucu. Orang yang tidak mendapatkan waris karena terhalang oleh paman-pamannya. Aduan litiflil mufawwad ilaihi amrohu. Anak yang diserahkan perkaranya kepada al-wasi tersebut. Wahadha syarat, dan syarat ini nih, syarat yang ke-8 ini. Dzakarahu Ruyani, dijelaskan oleh Imam Ar-Ruyani dalam kitab Bahrul Madhab, wa akharun, dan juga yang lain gitu. Ini syaratnya benar nih, bagus nih. Tidak boleh al-wasi adalah orang yang punya permusuhan gitu. Wa'lam, ketahuilah, anna kullama ya'tabiru minasyurut, anna kullama yu'tabaru minasyuruti, bahwa seluruh hal yang menjadi standar syarat-syarat wasi tadi, fa fi waqti i'tibarihi aujuh, gitu. Apakah waktu i'tibar? Jadi lima syarat itu atau delapan secara seluruhnya, kapan itu harus ada gitu dalam seorang wasi. Ini Haji Ari nulis wasiat. Wasiatnya A, B, C. Tapi kan Haji Andre belum meninggal gitu. Haji Andre belum meninggal. Waktu dia nulis wasiat itu belum 2024 itu. Masih tahun berapa gitu. Mahardika sama, ini kuasa hukumnya Haji Andre yang jadi wasi, sama Budiman itu masih bermusuhan gitu. Tapi kan bisa jadi waktu penunaian wasiat mungkin 2025 atau kapan, Mahardika sama Budiman udah gak bermusuhan lagi. Karena ternyata calon yang diusung kalah, walaupun kalah tapi jadi menteri juga. Jadi barengan dia berdua. Gitu. Kan bisa jadi. Nah, standar 5 atau 8 yang secara seluruh itu apakah harus ada ketika wasiat ditulis, atau ketika kematiannya si al-musi bih al-musi itu. Itu yang jadi perdebatan. Anna kullama yu'tabaru minasyuruti fa fi waqti i'tibarihi aujuhun aujuhun. Begitu. Maka dalam hal apakah dia benar jadi standar syarat itu ada beberapa pendapat. Asahahu asuhuha, yang paling sahih daripada banyak pendapat ulama Syafi'i, yaitu halatul mauti. Yang jadi standar itu 5 dan 8 sempurnanya itu, yaitu ketika si al-musi meninggal. Tahun 2002 Haji Andre ngasih wasiat melalui Budiman, melalui Mahardika. Mahardika ketika 2002 belum terpenuhi satu syarat, yaitu dia bukanlah orang Islam misalnya. Boleh, enggak apa-apa, tulis saja wasiat. Siapa tahu pas Haji Andre meninggal dia jadi Islam gitu. Dia jadi apa namanya, jadi ketika meninggal Mahardika Islam, awas ya. Jadi yang jadi standar 5 itu ketika halatul mauti, ketika meninggal dunia. Waqila, kila, dikatakan. Ini pendapat yang tidak apa namanya, yang tidak kuat, tapi lah saya lebih suka pendapat kila ini. Indal wasiyati wal mauti jami'an. Yaitu standar 5 itu harus ada ketika wasiat itu ditulis, terus berjalan sampai dia meninggal. Jadi dari wasiat itu ditulis sampai dia meninggal, 5 syarat itu terus-terusan ada gitu. Enggak boleh enggak ada. Jadi ketika nulis harus 5, maksudnya ketika dia nulis wasiat, wasinya harus terpenuhi syarat. Nanti ketika meninggal dunia itu musi, wasinya juga harus tetap 5 syarat itu terpenuhi. Enggak boleh enggak. Ini pendapat yang bagus ini kan gitu. Bagus. Khawatir kalau udah ditulis muslim. Gitu kan. Tapi ketika kematian dia enggak muslim nih si wasi. Ini kan menyebabkan adanya kebimbangan. Nanti si orang yang udah dengar lu dapat wasiat dari engkong lu katanya. Wah, engkongnya kan ini duitnya banyak. Bandanya di mana-mana. Hartanya tanahnya hektaran. Udah senang-senang ternyata wasinya non muslim. Kan enggak jadi. Jadi tidak terpenuhi begitu. Harus ini aindal wasiyati wal mauti. Tapi yang asah, yang paling sahih dari antara pendapat ulama, yaitu aindal mauti, ketika kematian. Wa tajuzul wasiyatu ilal mar'ah, dan boleh itu. Jadi tidak ada syarat harus laki-laki. Boleh wasiat itu diwakilkan atau diamanahkan kepada perempuan. Wa idza hasalatish syurut, dan kalau syarat tadi terpenuhi, fi ummil atfali, di ibunya anak-anak, fahiya awla min gairiha, maka ia lebih utama daripada selainnya gitu. Jadi istrinya dia, yaitu anak, ibu dari anak-anak yang ingin diwasiatkan, berarti anaknya ya, karena kan biasanya wasiat itu kepada cucu gitu. Jadi kepada cucu, karena cucu terhalangi oleh paman-pamannya. Lalu si Haji Andre ini mewasiatkan untuk cucu-cucunya melalui ibunya yang merupakan anaknya. Itu lebih utama. Fahiya aula fi ummil atfal, ibunya anak-anak, fahiya aula, dia lebih utama min ghairi daripada selain. Dan itu boleh, artinya tidak ada syarat kalau wasi itu harus seorang laki-laki. Dan juga tidak ada syarat kalau wasi perempuan itu harus dua, harus pakai saksi, enggak ada. Gitu. Wa tajuzu ilal a'ma, dan boleh juga wasiat itu kepada orang buta. Karena orang buta tidak terhalangi wilayah, tidak terhalangi juga amanah. Amanahnya punya, wilayahnya juga masih ada, kan gitu. Masih bisa punya wilayah. Fil asah, dalam pendapat yang paling sahih. Walam, orang ketahuilah, annal wasiya, orang yang diamanahkan untuk menyampaikan wasiat, idza alima, kalau dia tahu min nafsihi, dari dirinya, al amanah wal kudrah, bahwa dia adalah orang yang amin, terjaga dari maksiat, bisa menjalankan apa yang disampaikan, wal kudrah, dan dia mampu untuk itu, dia tahu nih, ada orang datang, Ustaz, saya mohon izin untuk menyampaikan amanah, gitu. Saya ingin berwasiat untuk anak saya, Fulan bin Fulan, ini, nih. Nah, tapi saya nyampeinnya melalui Ustadz. Karena saya kira Ustadz ini orangnya amanah. Orangnya juga mampu. Nah, Ustadz tahu nih, dia tahu nih. Dia tahu kalau dia nih, iya insya Allah amanah. Kan gitu. Insya Allah amanah. Alhamdulillah punya istri yang kagak mata duitan. Jadi kalau lakinya dikasih duit banyak, istrinya biasa-biasa aja. Alhamdulillah punya anak juga soleh, waktunya azan langsung ke masjid gitu. Pokoknya gak macam-macam. Amanah dia, dirinya amanah, orang dan sekelilingnya juga membantu dia buat amanah, dan dia kudrah mampu. Kalau dia tahu bahwa dia adalah orang yang amanah dan juga kudrah, fahiya fal mukhtaru lahu, maka pendapat yang mukhtar dipilih oleh ulama untuk orang seperti ini al-qabul. Sunnahnya dia terima. Jadi jangan dia tolak. Duh Pak Haji, mohon maaf gitu ya. Saya bukannya menolak, bukan gak mau, tapi untuk demi keberlangsungan wasiat secara syariat, saya ini orangnya gak bisa nerima jadi wasi. Kenapa Ustaz kan amanah? Saya sih amanah, cuman saya lihat istri saya modelnya begitu. Istrinya kenapa Pak Ustaz? Gak boleh lihat duit dikit gitu. Takutnya kalau lihat ada surat wasiat, isinya hektaran tanah, ada duitnya juga. Aduh, ntar saya pas lagi ngajar keluar, itu surat di rumah, tahu-taunya jadi hilang. Jangan, saya gitu. Tapi kalau dia tahu dia amanah, fal mukhtar, maka pendapat yang terbaik ustadz tersebut, bagi orang tersebut, ya gak pasti ustadz kan, orang boleh siapa aja. Al-qabul, dia terima. Karena itu sebagai bagian dari ibadah. Wa in alima khilafa dzalik, tapi kalau dia tahu bahwa dia enggak begitu, khilaf berbeda dengan apa yang diekspektasikan oleh orang. Artinya dia enggak amanah, dia juga enggak punya kudrah. Fal mukhtaru lahu radd, maka yang paling dipilih, pendapat dipilih bagi dirinya ar-raddu, yaitu untuk menolak. Qalahu Ruyani, inilah yang dikatakan oleh Imam Ruyani, fil bahr, dalam kitab Bahrul Madhab. Tanggung nih, 10 menit lagi kita habisin, nanti besok masuk bab baru. Far'un, cabang masalah. Fil wasiyati lil jiran, idza awsa li jiranihi. Kalau ada orang berwasiat, untuk, wasiatnya untuk, bukan kepada. Maksudnya untuk pihak yang memang dapat wasiat. Li jiranihi, ada, kalau ada orang berwasiat untuk tetangga. Jadi wasiatnya mutlak. Pak Haji, tolong tulis, saya berwasiat untuk tetangga-tetangga saya. Dia nulisnya jiran, untuk tetangga-tetangga saya sebidang tanah misalnya. Atau untuk tetangga-tetangga saya sebesar uang 1 miliar misalnya. Surifa ila arba'ina daron. Ini yang di sini baru ketemu nih saya nih. Jadi dulu dengar tetangga itu 40 rumah kanan kiri. Ini baru ketemu di sini. Surifa ila arba'ina dharan. Maka wasiat yang katakanlah nilai 1M itu dialihkan atau dialokasikan ila arba'ina dharan, kepada 40 rumah. 40, bukan 40 orang, tapi 40 rumah min kulli janib. Depan, belakang, belakang, kiri, kanan. Kan ya, depannya 40, kanan 40, kiri 40, belakang 40. Selatan 40, timur 40, barat 40, utara 40 rumah. Maka 1 miliar itu dialokasikan kepada 40 rumah, bukan orang. Artinya kalau dia punya 1M dibagi 40, 4 arah, 4 kali 4 itu kan ada 16, 160. Berarti 1M 160 rumah. 160 rumah itu berarti dapatnya misalnya 2 juta. Ya 2 juta. Ustaz, saya dapat 2 juta ini dari wasiat Haji Fulan. Iya, emang satu rumah di atasnya 2 juta. Tapi kan anak saya ada 5. Ya kagak ada urusan. Anak lo udah berapa, yang penting wasiatnya tuh kepada tetangga. Kalau kepada tetangga yang dihitung rumah, bukan orang kan. Surifa min kudli ila arba'ina daron min kudli janibin minal jawani bil arba. Dari arah 4. Utara alal as-sahih. Menurut pendapat yang sewakilah, tapi dikatakan yusrof. Ada pendapat yang tidak kuat, dikatakan yusrof lil mulasiki daruhu. Cukup dialokasikan kepada rumah yang nempel aja, alil mulasik, rumah yang nempel sama rumah yang pewasiat itu. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan wa yusrafu ila adadid dur, dialokasikan kepada jumlah rumah, duna adadis sukanihi, bukan kepada jumlah orang yang diam di situ. Wallahu alam. Tadi jadi standarnya itu rumah. Kalau dalam rumah itu isinya cuma 2 orang, dapat dia tuh jadi banyak kan gitu. Emang standarnya rumah. Far'un wa idza awsa li aqala an-nasi fi baladat fi baldatin. Fi baladihi apa baldatin di sini? Di sini tak marbut fi baldah. Kalau ada orang berwasiat, wasiatnya saya wasiat, dia mau meninggal, ini tokoh nih. Dia meninggal. Di kuasa hukumnya nulis Haji Fulan berwasiat dengan rela, tanpa paksaan, dengan kesadaran, sepenuh-penuhnya kesadaran, mewasiatkan kepada orang paling pintar di kampung ini, gitu. Baldah, iya. Idza awsa li aqalin nasi fi baldatin, artinya di baldah bisa jadi baldah yang bukan baldah dia, di kampung yang bukan kampung dia. Dia berwasiat bahwa 1 miliar untuk diberikan kepada orang paling pintar di kampung Fulan bin Fulan, saudara. Di kampung tengah misalnya gitu. Berarti kampung pinggir, kampung kanan, kampung kiri enggak, yang diwasiatin orang pinter di kampung tengah gitu. Surifa ila azhadihim fid dunya, maka itu yang aqalin nas, wasiat itu ditunaikan ila azhadihim fid dunya, kepada orang paling zuhud. Zuhud itu zuhud itu kata Imam Nawawi dalam kasyifatu saja yaitu gimana zuhud itu meyakini bahwa apa yang Allah miliki itu lebih kekal, lebih mulia daripada apa yang dimiliki manusia. Maka dia tidak pernah minta-minta sama manusia. Dia mengerjakan apa yang wajib dia kerjakan. Dia tidak pernah memohon untuk dapat A, dapat B, dapat C. Pokoknya wajib dia kerjain, haram dia tinggalin. Itu namanya zuhud. Jadi zuhud bukan berarti kagak boleh kaya. Boleh orang zuhud. Jadi tidak berarti kalau orang gak kaya-kaya, woy zuhud. Enggak. Orang gak kaya-kaya emang miskin itu berarti. Orang zuhud itu tetap berusaha. Yang namanya muslim punya kewajiban usaha mencari nafkah. Memperkaya diri sah-sah aja. Tapi yang namanya zuhud itu punya keyakinan bahwa apa yang dimiliki oleh Allah itu lebih mulia, jadi lebih baik daripada apa yang dimiliki manusia. Maka pribadinya sepanjang hidup tidak pernah ngemis sama manusia. Apa yang jadi kelakuan dia, kalau itu berkaitan dengan manusia, dia jalankan sebagai bentuk ibadah gitu. Lu kasih gua gak apa-apa, lu gak kasih juga gak apa-apa. Pahala Allah lebih gede daripada duit lu. Begitu tuh orang. Gitu. Jadi walaupun zahirnya dia mencari uang, tapi dia punya, apa sih kalau bahas, reputasi. Jangan macam-macam, hanya Haji Fulan. Lu mau sogok berapa, dia mah gak bakal mau. Bener gak mau? Gak mau. Dia kan rada miskin, mobil aja tua. Begitu. Mobil sih tua, cuman orangnya. Oh, gitu. orangnya nggak bakal mau terima duit. Itu namanya zuhud. Azhadu azhadihim fid dunya, akan kepada orang paling zuhud. Nasu alaihi Syafi'iyyu, dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Mana tadi kitabnya? Mana sih? Kita cari. Lah, kok hilang ya? Jangan-jangan enggak kebawa. Ih, jangan-jangan enggak kebawa. Sering hilang. Mana sih lo? Ini dia nih. Kita cari makna daripada zuhud. Di mana zuhud nih? Ini zuhud nih. Az-zuhud huwa alla yakuna bima fi aydin nas awsaq minhu bima indallah. Gitu. Wa laysa az-zuhud huwa tarkul halal wa idha'atul mal. Zuhud itu ay alla yakuna bima fi aydin nas, dia tidak meyakini apa yang dimiliki oleh manusia. Awsaq itu lebih terpercaya, lebih kuat, lebih apa istilahnya? Lebih diminati daripada apa yang dimiliki oleh Allah. Wa laysa az-zuhud, dan zuhud itu bukanlah tarkul halal, meninggalkan halal. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan kenikmatan, bukan. Wa idha'atul mal, dan juga menghambur-hamburkan atau meninggalkan menghambur-hamburkan harta, bukan. Karena bisa saja secara zahir ada orang yang ngeluarin duit banyak begitu. Tapi yang dikeluarin banyak tuh demi apa? Untuk menjalankan ibadah misalnya, kan gitu. Itu namanya zuhud. Nasu alaihi Syafi'iyyu anhu radhiyallahu anhu. Walau asal ajhalin nas, tapi kalau ada orang wasiat kasih ini harta sekian untuk orang yang paling bodoh, gitu. Orang paling bodoh. Jadi orang zuhud itu disebut orang paling pintar. Jadi orang paling pintar di dunia adalah orang yang zuhud, orang yang melihat bahwa apa yang dimiliki oleh manusia dan dunia seisinya tidak apa-apa dibanding apa yang dimiliki oleh Allah. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan yang dia harap cuma Allah doang ngasih. Gitu. Allah yang ngasih ganjaran, Allah yang ngasih pahala, kalaupun dapat jatah rezeki, Allah juga yang ngasih. Gitu. Itu orang paling pintar. Karena dia orang zuhud, maka jadi orang pintar. Karena dia pintar, maka enggak pernah ngemis-ngemis sama orang. Kan iya. Orang kalau udah ketahuan apa istilahnya, udah keikat sama orang, jadi ngarep mulu. Jadi ngarep apa aja dapat perhatian fulan bin fulan, begitu. Nggak punya jati diri, kerjaannya ngikutin apa yang dipengenin sama fulan bin fulan aja, nggak punya nilai. Kalau fulan bin walaupun itu melanggar syariat dikerjain, kan gitu. Itu fi aidinnas awsaq, bagi dia apa yang di tangan manusia itu lebih utama, lebih terpercaya dibanding apa yang dimiliki oleh Allah. Akhirnya kerjaannya ngikutin netizen. Gak punya jati diri, kan begitu. Itu kan gak cerdas. Orang yang pintar itu meyakini bahwa apa yang dimiliki oleh Allah lebih utama, lebih terpercaya gitu. Karena Allah tidak mungkin mengecewakan hambanya. Walau awsali ajhalin nasi, kalau dia berwasiat untuk orang paling bodoh begitu di kampung situ. Hukhaka Ar-Ruyani, Imam Ar-Ruyani menceritakan annahu yusraf, bahkan itu dialokasikan ila abadatil awsan, itu kepada abadatil awsan, penyembah berhala gitu. Orang paling bodoh gitu ya, menyembah Tuhan yang tidak punya kuasa. Fa'in qala minal muslimin, kalau dikatakan minal muslimin, fa'in qala minal muslimin, kalau dikatakan wasiat harus kepada orang muslim, fa ila man yasubbus sahabah. Jadi kan kata Imam At-Taqidin Al-Isni, li ajhalin nas, kepada orang paling bodoh. Kata Imam Ar-Ruyani, orang paling bodoh itu ya abadatul awsan, penyembah berhala. Tapi kan penyembah berhala bukan muslim, wasiat kudu muslim. Kalau emang harus muslim, fa ila man yasubbus sahabah, maka kepada mereka yang menghina para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Syiah, Syiah bulat kan menghina sahabat. Wa qala al-mutawalli, dan dikatakan oleh Imam al-Mutawalli, Mutawalli punya kitab namanya Tatimmatul Ibanah, yusraf ilal imamiyah, gitu, dialokasikan itu wasiat kepada orang-orang imamiyah al-muntazirah lil-qa'im. Al-muntazirah, orang-orang imamiyah yang al-muntazirah, memang dia adalah apa sekte yang menunggu lil-qa'im, menunggu imam yang datang, gitu. Ya, ada namanya Syiah Imamiyah. Wa ilal mujassimah, atau juga kepada orang-orang mujassim, orang-orang yang menjisimkan Allah, menetapkan Allah punya jisim sama sebagaimana makhluk. Allah punya jisim, dan itu kita bahas tuh dalam Jawahir Karamiyah, bahwa mujassimah itu bukan bagian daripada Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak ada yang mentajisim Allah. Allah munazzah. Allah terbebas dari segala sifat makhluk. Salah satunya makhluk, Allah punya tangan. Allah enggak punya. Bukan Allah enggak punya. Kita tidak menetapkan tangan untuk Allah. Karena tangan itu sifatnya makhluk. Kalaupun ada dalam Al-Quran, walil apa yadullah, tangan Allah, Allahu a'lam bimuradihi. Allah yang lebih tahu. Tapi kita jangan ngomong Allah punya tangan. Jangan, jangan gitu. Itu kita menetapkan apa yang ada pada makhluk, pada Tuhan. Enggak boleh gitu. Waqala Nawawi, kata Imam Nawawi, waqila, tapi dikatakan juga, yusraf ila murtakibil kabirah, ajhalin nasi, itu dialokasikan kepada para pelaku dosa besar, minan muslimin, daripada orang muslimin, annahu la syubhata lahum, karena kalau pelaku dosa besar tidak ada syubhatnya. Artinya kalau dikatakan abadatul awsan, penyembah berhala, oh dia non muslim. Kalau dikatakan mujassimah, beberapa ulama menyebutnya kafir gitu. Kepada orang yang menghina sahabat, nah itu juga masih di ini ada kekafiran di dalam, dalam arti beberapa ulama juga menyebut bahwa menghina sahabat bagian daripada perusak iman begitu. Makanya yang paling baik itu murtakibil kabirah, dia muslim tapi kan kabirah, dosa besar. Iya, walaupun dosa besar tetap dia muslim. Karena semua ulama sepakat, ulama Ahlussunnah gitu, murtakibil kabirah tetap muslim gitu. Murtakibil kabirah tetap orang muslim, tapi dia berdosa. Li'annahu la syubhata lahum, wallahu alam. Karena enggak ada syubhatnya, enggak ada omong-omongannya begitu maksudnya. Qultu, kata Imam Taqiddin al-Isni, wa ala hadzal qawli, menurut pendapat ini nih, syubhah apa namanya? Murtakibil kabirah awlahum disurf, maka yang paling utama daripada pelaku dosa besar yang dapat wasiat untuk orang paling bodoh di kampung tersebut, siapa? Al-fuqaha, itu para ahli fikih, alladzina yu'azirun al-umara, para ahli fikih yang yu'azirun, yang nempel terus, yunasirun, yu'azirun artinya nolong-nolongin, bela-belain, al-umara ul-jawarah, al-umara al-jawarah, yaitu para pemimpin zalim. Pemimpin zalim bikin, ulamanya nyari dalil. Tenang aja Pak, ada dalilnya. Boleh nih dalam agama. Walaupun tuh zalim, ngelanggar maksiat, ngelanggar ke syariat, tapi kalau itu penguasa, emang dia lagi nyari duit di situ, begitu, dibela-belain. Jadi kata Imam Taqiddin al-Isni, benar, ajahalinas, orang paling bodoh itu dialokasikan kepada pelaku dosa besar. Nah, pelaku dosa besar yang lebih utama itu nomor satu adalah ahli fikih yang yu'azirun, yang nolongin al-jawaroh, penguasa-penguasa jual zalim itu. Ngasih dalil, ngebela-belain, gitu. Baik-baik, enak, tenang aja. Pemerintah kita, ini bukan pemerintah ini ya, bukan. Gitu. Pemerintah, ya contoh kan gitu. Kalau pemerintah sehari. Ini pemerintah kita bekerja sesuai dengan koridor hukum yang jelas dan tidak melanggar syariat. Jadi semuanya kita turun. Li'annahum yukirruna alal ahkamil jahiliyah. Karena orang ahli fikih yang kayak gitu yukirrun. Mereka menetapkan, mereka yukirrun. Mengiyakan alal ahkamil jahiliyah kepada hukum-hukum kebijakan-kebijakan jahiliyah. Memang jahiliyah. Idh yulzim. Idh yalzamu minas sukut indirasi syariatil mutahharah. Yang mengharuskan, yang mengakibatkan kalau kita diam atas kezaliman tersebut, yalzam indirasi syariatil mutahharah. Ini kalau dia diamin zalim-zalim kayak gini nih, bakal indirosus syariah. Ini syariat Islam bakal indiros, bakal hilang. Dikit-dikit hilang, azan hilang, lima waktu, ntar lima waktu tetap hilang, kan gitu. Zakat hilang, puasa juga hilang. Habis semua apa yang dikata oleh penguasa zalim, diyayain terus, dikasih dalil terus gitu. Itu yalzam minas sukuti, itu menyebabkan kalau kita diam atas kezaliman itu, indirasu syariah, hilangnya syariat al-mutahharah. Ma'annal far'u mushkil, padahal annal far'u, masalahnya apa namanya al-faru, cabang masalah dari setiap pokok syariat itu muskil, itu berbeda-beda, maksudnya tidak mesti apa istilahnya harus ada uraian yang jelas, jadi tidak bisa diserahkan hanya kepada satu keputusan. Muskili kalau imam, kata Imam Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah, washtashkalat sihatul wasiyati bi'annaha ma'siyah wahiyya fil, jadi maksudnya ini kan wasiatnya kepada orang zalim nih, kepada orang maksiat. Wahiyya fil jihati mubtilah wa yujabu bi anna dhar zikrul maksiyah la ma qad yastazimuha au yuqarinuha kama huna wa min thamma yanbagi bal yata'ayyan butlanuha law qala liman ya'budul wasan au yusubbus sahab ma'anna al-far mushkilun. Sedangkan far, jadi far di sini bukan cabang masalah syariat. Ma'anna al-far itu maksudnya far, cabang daripada bolehnya orang berwasiat kepada ajhalinnas. Bolehnya berwasiat kepada ajhalinnas menyebabkan salah satu masalahnya bahwa ini diserahkan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Padahal secara zahir pelaku maksiat enggak boleh dapat wasiat. Itu kan jihad maksiat kan begitu. Iya, ini maksud Imam Ibn Hajar disebut di bawah begitu. Washtashkalat sihatul wasiyah, istishkal. Jadi masalah nih kalau kita bilang sah wasiat kepada pelaku dosa besar. Karena mereka akan terus melakukan itu. Jadi wasiat untuk kemaksiatan akhirnya. Wahiyya fil jihad mubtilah. Dari satu sisi wasiat itu adalah batil begitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan cukup ini tentang wasiat. Insyaallah besok kita mulai masuk bab baru, yaitu kitabun nikah, yaitu bab nikah baru. An-nikahu yustahabbu liman ihtaja ilaihi. Kita jelasin hukum nikah, bahwa hukum nikah itu tidak satu ragam, ada ragam yang berbeda-beda. Wallahu ta'ala, 42 menit, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi dari para satid, para guru-guru, para tokoh, para ajengan, para kiai, para buya, termasuk teman-teman sarjana muslim, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.